depanku. Katalah sayangku, apakah yang terjadi di malam yang tadi? Aku berjanji kan cuba tidak membuat bersalah lagi. Ku percaya engkau marah, tidak mau berkawan aku lagi. Tapi aku janji tidak akan menyakitkan hati kau lagi. Marilah kita sama maafkan salah-salah yang sudah berlalu. Janganlah aku kau buat seperti kekasih engkau yang dulu. Ketawalah oh sayangku, kita bercinta lagi. Gembiralah bersamaku gembira. Kau peganglah oh tanganku, jalan bersama-samaku. Kau lupakan perkara lama. Lupakan perkara lama, engkaulah kekasih. Percaya engkau marah, tidak mau berkawan aku lagi. Tapi aku janji tidak akan menyakitkan hati kau lagi. Marilah kita sama maafkan salah-salah yang sudah berlalu. Janganlah aku kau buat seperti kekasih engkau.